kita lihat pengguna usernya Instagram kan sekarang yang lagi dominan di Indonesia, itu Instagram. Orang udah move on dari Facebook, beberapa Twitter juga, pecinta Twitter masih ada, cuman Twitter itu biasanya yang megang orang-orang lama, orang yang udah aktif di Twitter itu benar-benar susah untuk kayak kita orang baru atau kayak organisasi baru untuk eksis di Twitter. Aku lihat sih dari risetnya kayak agak susah gitu. Jadi kita lihat Instagram, dan kebetulan dari core member Blani pun kita bisa menggunakan personal network kita di Instagram juga untuk nge-push Blani. Jadi kayak okay, kita coba dari Instagram dulu. Toh juga lebih pilihannya tuh lebih banyak Instagram, kita punya story, punya feed, kita juga bisa DM-DM-an langsung. Jadi sebenarnya kalau Facebook, Twitter dijadiin satu, kayak udah cukup lah di cover di Instagram. Oh iya,